Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami monggo sesarengan bersyukur kepada Allah awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, ngayai ngelaksanakan kewajiban sholat berjamaah. Lan alhamdulillah ugi kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan lenggah wonten ing papan menika duduk di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Sak perlu kita sesarengan midhangetaken ayat-ayat Al-Qur'anul Karim lan ugi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunipun kula panjenengan sami nggadahi cita-cita, nggadahi harapan. Mugi-mugi amalan kula panjenengan sedaya menika katampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, teng donya kan pancen niku tugas kula panjenengan sami. Ibadah matos sangu mangke ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk jenis ibadah niku tolabul ilmi, menuntut ilmu, sinau agami, tilawatul Quran, maos al Quran, lan ugi sinau sabdonipun Rasul alaihi salatu wassalam. Wonten ing kesempatan dalu menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah tema pembahasan yang mari kita kaji bersama. Inggih menika pembahasan bahwasanya Islam ini di akhir zaman itu menjadi asing. Keterasingan Islam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampun natih ngendika bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasul alaihi salatu wassalam mengendika, bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Niki sabdanipun Rasul alaihi salatu wassalam, bada al islamu ghariban. Islam iku awal mulane ghariban, asing. Islam niku awal mulane asing, ghariban. Wa sayaudu ghariban, lan bakal asing malih kados dene awalipun, dan akan kembali menjadi asing kama bada'a, sebagaimana awal Islam itu datang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, maka berbahagialah dengan jannah surga, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Niki sabdanipun Rasul alaihi salatu wassalam wonten ing riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, napa ingkang dipun ngendikaaken Rasul alaihi salatu wassalam menika nggih wajib kita yakini. Niki termasuk mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk mukjizat Rasul, Rasul mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan betul-betul nanti terjadi. Perkawis gaib. Nggih. Leres perkawis ingkang gaib niku namung Allah ingkang mangertosi, hanya Allah saja yang tahu perkara yang gaib. Ananging Rasul alaihi salatu wassalam dipun paringi ngertos dening Allah beberapa perkara gaib, ora kabeh tetapi sebagian. Ada beberapa perkara-perkara, perkawis-perkawis gaib ingkang dipun kabaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk berita saking Allah. Di antaranya niki, kahanan Islam di akhir zaman. Nggih. Awal mula Islam niku asing, mangke wonten ing akhir zaman ugi napa asing malih. Kama bada, sebagaimana dikabarkan atau sebagaimana di awal kali Islam datang. Terus Rasul ngendika, bada al islamu ghariban, Islam niku awalipun asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi menjadi asing, kama bada'a, sebagaimana awal Islam itu datang. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki faedah nomor setunggal ingkang kita monggo pendet sesarengan, bilih Nabi alaihi salatu wassalam di antara mukjizatipun mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman dan betul-betul akan terjadi. Nggih. Betul, Islam itu awalnya asing. Asing napa mboten para bapak, para ibu? Asing satu orang. Nggih. Wong siji nggih asing nggih mboten. Rasul kemawon. Hanya beliau sendiri. Kemudian mulai beliau berdakwah. Dipun ajak garwanipun Khadijah masuk Islam. Dan beliau ini istri yang sangat disayang dan dicintai oleh Nabi. Termasuk as-sabiqunal awwalun. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita adalah beliau, Khadijah bintu Khuwailid. Dan beliau mendapatkan jaminan surga. Suatu saat Rasul sedang bersama dengan Khadijah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Rasul pirsa ning Khadijah ora pirsa, ndak melihat. Ya. Kemudian malaikat Jibril titip salam, sampaikan salam kepada Khadijah. Kanjeng Rasul menyampaikan salam kepada Khadijah. Khadijah. Dan dikabarkan Khadijah akan masuk ke dalam jannah. Niki pun mesti niki. Dijamin swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten wau? Khadijah. Termasuk seluruh istri-istri Nabi. Dijamin swarga. Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar, Sofiyah bintu Huyai, lan garwanipun ingkang sanes garwa Rasul wonten ing donya, ugi garwanipun Rasul wonten ing napa akhirat mangke jannahipun Allah. Nah, Khadijah termasuk orang-orang yang gharib, termasuk orang-orang yang asing, merasakan keterasingan Islam di masa-masa napa awal Islam. Lajeng dipun ajak malih sahabatipun Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Kaum laki-laki, orang laki-laki yang pertama kali masuk Islam niku Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan orang dewasa. Lajeng nggih dari kalangan anak-anak sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Intine pun iki para sahabat nggih mlebet Islam, di awal Islam merasakan keterasingan. Keterasingan dari sisi jumlah. Jumlahnya ora akeh, saged ditung. Kali jentik saged ditung. Ya. Keterasingan dari sisi keyakinanipun, keyakinane nggih benten. Keyakinan wong-wong Quraisy musyrikin kalian keyakinanipun Rasul alaihi salatu wassalam sami napa mboten? Nggih mboten. Nggih. Rasul alaihi salatu wassalam ngajaraken menungso kon ninggalake sedaya peribadatan, kabeh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Menungso rikala awal Islam niku nyembah saliyane Allah wonten ingkang nyembah wit-witan, wonten ingkang nyembah watu-watu, wonten ingkang nyembah wong-wong sing soleh, okay. Wonten ingkang nyembah malaikat, wonten ingkang nyembah srengenge, wonten ingkang nyembah napa rembulan. Intine pun nyembah sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih janjane sak jatosipun sesungguhnya orang-orang Quraisy itu yakin bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Percaya niku. Orang-orang Quraisy bukannya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nggih mengenal Allah niku. Ngerti menawa sing nyiptakake langit, sing nyiptakake bumi niku sinten? Allah. Ngerti niku wong Quraisy. Dadi wong Quraisy nek ditakoni sapa sing nyiptakake langit, jawabane mesti sinten? Allah. Nah ditakoni sapa sing nyiptakake bumi? Jawabane mesti Allah. Sapa sing paring rezeki? Jawabane sinten? Allah. Sing nguripake sapa? Allah. Sing mateake sapa? Allah. Niku wong-wong Quraisy. Kalau mereka punya anak juga ndak tanggung-tanggung dikasih nama Abdullah. Nggih napa ten? Orang Quraisy itu dulu banyak yang punya anak dikasih nama sinten? Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq itu bapaknya namanya Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Bakar niku asmanipun aslinipun sinten? Abdullah. Tapi lebih terkenal dengan Abu Bakar. Nggih. Berarti orang Quraisy dulu biasa memberikan nama anaknya apa? Abdullah. Bapakipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asmanipun sinten? Abdullah. Nggih napa ten? Abdul Muthalib niku termasuk orang-orang musyrikin. Nggih, duwe anak wonten sing dijenengi Abu Thalib, wonten sing dijenengi Hamzah, wonten sing dijenengi Al-Abbas. Nah, wonten sing dijenengi sinten? Abdullah. Berarti wong Quraisy niku kenal Allah napa mboten? Kenal. Ananging wong-wong Quraisy sing kenal Allah niki tetep dijenengi musyrikin. Senajan meyakini Allah niku ingkang nyiptakaken langit, senajan Allah niku diyakini ingkang nyiptakaken bumi, ning tetep dionekake musyrikin. Sebab nopo? Sebab wong-wong musyrikin niku nyembah Allah lan nyembah sakliyane sinten? Allah. Nyembah Allah nggih nyembah Allah, zikir nggih zikir, tawaf nggih tawaf. Kan niku peninggalanipun Nabi Ibrahim nggih napa ibadah haji niku, tawaf niku peninggalanipun Nabi Ibrahim. Dadi wong-wong Quraisy niku niku njogo Ka'bah lan ugi nglakoni ibadah, tawaf nggih tawaf niku wong musyrikin. Ananging mboten ming tawaf kemawon, bukan hanya beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Lah niki syirik niku kaya niku. Oleh karena itu di sekitar Ka'bah, teng sekitar Ka'bah niku wonten patung cacahe 300 swidak. Pinten? 300 swidak. Di samping mereka beribadah pada Allah juga beribadah kepada patung. Allah ridha napa mboten kados niki? Mboten ridha. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk mengajak manusia ninggalake niki kabeh. Ninggalake peribadatan-peribadatan sakliyane Allah dan beribadah kepada Allah saja yang menciptakan langit dan menciptakan apa? Bumi. Janjane niku gampang. Wong Quraisy niku wis kenal Allah kok. Wis ngerti menawa Allah niku maha kuasa. Tahu orang Quraisy. Dudu wong sing ora kenal Allah niku mboten. Sudah kenal Allah. Napa malih nalika Ka'bah badhe dipun serang Raja Abroha. Niku Rasulullah dereng lahir niku. Dereng wonten Nabi. Di tahun itulah Rasul lahir. Terkenal dengan tahun napa? Gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena peristiwa napa? Penyerangan Raja Abroha ya nyerang Ka'bah karo nggawa napa? Gajah. Angger wong gemian kan kaya niku nggih, kadang orang ngerti tanggal, orang ngerti tahun, ning ngertine napa? Kejadian kapan lahire? Pas gunung Merbabu jeblok misalnya. Semeru jeblok. Tahun kapan nggih? Tahun pagebluk. Terus nggih pagebluk nggih. Dan seterusnya. Biasa orang-orang itu menyebutkan kejadian dengan tenger niku. Nah niki disebut dengan tahun gajah karena peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang musyrikin Arab. Dadi wong-wong musyrikin Arab niku kan wong Quraisy terutama niku njogo Ka'bah. Dadi wong sing dimulyakaken, sing disegani oleh orang-orang Arab. Kenapa? Kenapa? Karena menjaga Ka'bah. Ngantos dumugi wekdal Raja Abroha nyerang Ka'bah. Nah, ini atuh-atuh saking Yaman membawa pasukan besar, membawa alfil gajah niate menghancurkan Ka'bah. Nalika semakin dekat sudah mencapai perbatasan kota Mekah, tiang-tiang musyrikin Arab niku melajar sedoyo, kabeh melayu, ora ono sing wani, ora ono sing bisa nulungi. Ora ana sing bisa jaga Ka'bah, melayu kabeh. Termasuk Abdul Muthalib, kakekipun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih melajar dan menyerahkan urusannya kepada siapa? Allah. Dadi wis ngerti. Allah niku ngerti, kenal. Minta tolong. Ini Baitullah. Rumahnya Allah, Allah yang akan menjaga kita tidak bisa lagi. Melayu kabeh. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung-burung yang demikian banyak. Beto watu-watu lemah-lemah ingkang panas. Dibalangake, dihujani, pasukan Abroha itu dengan batu-batu panas, kabeh podo mati, mati ini ku mengenaskan. Ya, dalam keadaan seperti daun-daun yang dimakan oleh apa? Ular. Dan ini disaksikan oleh orang-orang apa? Quraisy. Mila wonten ing Al-Qur'an dielingake niku. Dielingake perkara ingkang tiyang Quraisy ora bakal ngingkari. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian ingat apa yang Allah perbuat, apa yang telah Allah lakukan kepada ashabil fil, tentara bergajah. Nggih mboten wonten sing ngingkari. Wong niku kedadian sing ditingali bareng-bareng. Ndak ada yang mengatakan, oh ndak, Allah ndak menolong kami. Oh tidak, Allah tidak mengutus burung. Tidak seperti itu. Ya wong-wong Quraisy ngerti. Iya, nggih, kelingan. Maksudipun, Allah subhanahu wa ta'ala ngelingaken nikmat niki, supados podo kelingan. Nek pancen kowe yakin, Allah iku sing nyiptakake langit, Allah iku sing nyiptakake bumi, menawa sliramu pancen yakin Allah iku sing ngutus manuk-manuk sing akeh kae, sing ngutus manuk-manuk sing gawa watu-watu, lemah-lemah sing panas, sing nulungi sliramu kabeh saka Raja Abroha, mestine kowe kabeh padha ngikhlasake napa ibadah, aja nglakoni napa syirik. Mestine kaya niku. Dadi wong-wong Quraisy niku kenal Allah. Bukan orang yang tidak kenal Allah, kenal Allah. Ananging tetap dihukumi sebagai orang musyrik sebab dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Kudune pripun? Harusnya bagaimana? Harusnya kita itu beribadah hanya kepada Allah saja. Salat nggih kagem Allah, ruku' ugi kagem Allah, sujud ugi kagem Allah, nyembelih ugi kagem Allah. Kabeh ibadah hanya untuk Allah. Ndonga nggih namung kagem sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Kados dene dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah wahai Nabi, dipundhawuhi dening Allah supados menyampaikan kepada manusia semuanya, "Inna salati, sak temene salatku kabeh, wa nusuki, nusuk niku sembelihan." Makna ingkang nomor setunggal. Makna ingkang nomor kalih, nusuk niku ibadah. Terus makna ayat, "Sak temene salatku kabeh, sembelihanku, sembelihan korban, sembelihan nazar, sembelihan akekoh, sembelihan napa mawon, termasuk kabeh ibadah, nggih, uripku matiku kabeh lillahi rabbil alamin, namung kagem Allah subhanahu wa ta'ala." Kabeh ibadah niku kagem Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Aja pisan-pisan kowe ngibadah marang Allah ning uga ngibadah marang sakliyane Allah, niki syirik. Napa male ora ibadah marang Allah babar blas. Niki. Beribadah kepada Allah kemudian dicampuri dengan ibadah selain Allah saja ndak boleh. Allah mboten ridho. Kabeh niku kudunipun kedahipun lillah, namung kagem Allah subhanahu wa ta'ala. Sinten Allah subhanahu wa ta'ala niku? Rabbil alamin, Rabb alam semesta, ingkang nyiptaaken, ingkang nguripaken, ingkang mematikan, sing nulungi saking gangguan Raja Abroha niku wahu. La syarikalah, boten wonten sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ajaran Nabi niki asing. jumlahipun asing sedikit nggih mboten wau. Khadijah piyambakan, tambah Abu Bakar dereng kathah, tambah Ali bin Abi Thalib, terus tambah-tambah wonten Abdurrahman bin Auf, wonten Utsman bin Affan iki tambah. Ini mboten saged dipun jumlahipun sekedhik. Detang niki mboten genep. Asing karena jumlahnya sedikit, juga asing karena napa? Ajaranipun. Wong sak donya kabeh jahiliyah rikala niku. Tiang-tiang musyrikin duwe ilah-ilah dhewe-dhewe. Wonten sing duwe ilah naminipun Latta. Wonten sing duwe ilah naminipun Uzza. Wonten ingkang duwe ilah naminipun Hubal. Ada yang punya ilah namanya Manat. Macam-macam niki. Teng sak kelilingi Ka'bah niku nggih wonten 300 pinten wau suwida. Nggih. Latta niku critanipun niki ganune gemian niku wong soleh. Wong soleh niku wong sing biasa napa berbuat bagus. Namanya Latta. Nggih. Kalau musim haji biasa dia membuat roti dibagi-bagi. Nganti Latta niki mati. Nalika mati kan jamaah haji ora menangi meneh. Ki wong sing biasa bagi-bagi roti nang endi ora keton. Dikabarake wis mati. Wis mati, akhire digoleki kuburane endi. Nah niki. Kuburanipun akhiripun dipundi-pundi. Nggih. Iktikaf teng riku, nggih. Mengenang jasanya Latta ini dulu biasa memberi makanan roti ke wong soleh. Akhiripun niki dados napa? Ilah, dadi sesembahan sakliyane Allah. Di samping beribadah kepada Allah juga mendekatkan diri kepada napa? Latta. Wonten sing duwe Uzza lan sak pitrutipun. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam nalika datang di tengah orang-orang Quraisy mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat napa la ilaha illallah qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Lah niki teng kupinge wong-wong Quraisy niku aneh. Asing. Kalimat la ilaha illallah niku asing. Sebab maknanipun menyelisihi adat. Maknanipun menyelisihi kebiasaan. Maknanipun menyelisihi nenek moyang. Sebab makna kalimat la ilaha illallah, la tidak ada, ora ono. Ilah, ilah niku sesembahan. Ora ono sesembahan sing berhak diibadahi illallah kejawi sinten Allah. Niki makna la ilaha illallah. Bukan maknanya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Nek niku wong Quraisy percaya. Kalau kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, orang Quraisy percaya. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, orang Quraisy juga percaya. Tetapi ilah niku, ilah artosipun sesembahan. Wonten ing surat An-Nas kan ngeten nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia. Apa artinya di situ? Sesembahannya apa? Manusia. Jadi ilah niku artosipun sesembahan. Padahal wong Quraisy niku sesembahane akeh. Mereka menyembah Allah, Allah adalah ilah, tapi mereka juga menjadikan selain Allah sebagai ilah juga. Latta jadi ilah, Uzza jadi ilah, Hubal jadi ilah, Manat jadi ilah. Jadi ilah ini ku akeh. Ning sing nyiptakake langit dan bumi siji, percaya niku. Sing nulung Saking Abrohah siji sinten Allah. Mereka percaya yang menolong mereka bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat, bukan patung-patung, bukan apa namanya pohon-pohon, bukan batu-batu, bukan mereka yang menolong. Yakin yang menolong itu Allah. Nah, niku percaya. Oleh karena itu asing pada telinganya orang-orang apa? Quraisy. La ilaha illallah maknanipun la mboten wonten ilah sesembahan ingkang hak. Illallah kejawi namung sinten Allah. Artosipun Nabi alaihi salatu wassalam ngajak wong-wong Quraisy supados ninggalake niki ilah-ilah niki. Nek pancen kowe ngucapake la ilaha illallah artosipun ilah iku ming siji. Yang berhak diibadahi hanya satu, yaitu siapa? Allah. Jadi Latta dibuang, Uzza dibuang, Hubal dibuang, semua itu dibuang, semuanya dibuang. Lah niki sing wong-wong Quraisy ora gelem. Aja'al al-alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah ilah-ilah yang banyak itu dijadikan ilahan wahida, satu ilah saja? Wis biasa nyembah akeh kok kon dadi siji ki piye? Nah, mereka ndak mau. Lah inilah letak peperangan Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang apa? Quraisy. Wong-wong Quraisy niku kon ngucapake la ilaha illallah maksudipun kon ninggalake niki kabeh. Ayo ndonga berdoa hanya kepada Allah. Ayo kita menyembelih hanya untuk Allah, bukan untuk syaitan, bukan untuk Nyai Roro Kidul, bukan untuk apa jin, bukan untuk nyembelih itu untuk Allah. Bismillah kanti nyebut asmanipun sinten? Allah. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati juga meyakini dan meniatkan itu semuanya untuk siapa? Allah. Nah niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam datang dalam keadaan apa? Asing. Bada'al islamu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Jumlahipun sekedik, ajaranipun ugi apa? Asing. Inti daripada dakwah Nabi yaitu kalimat la ilaha illallah mawon wong-wong Quraisy ora padha nampa. Tetapi itulah perjuangan. Nabi terus berjuang. Tidak putus asa. Yang namanya keterasingan bukan berarti terus ngelukro, melempem. Kalau memang bener, nggih kudu semangat. Wong bener kok malah napa nglukru nggih mboten kena. Kalau memang benar walaupun sedikit. Ini kalimat la ilaha illallah yang diperjuangkan. Nggih. Supaya menungso kabeh beribadah hanya kepada siapa? Allah. Terus Nabi alaihi salatu wasalam berjuang, berdakwah kanthi kelembutan didatangi rumah per rumah niku Nabi rumiyin. Diketuk satu pintu, didatangi terus panjenengan insyaallah mboten supe perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diusir. Nabi alaihi salatu wasallam pergi ke Thaif ketika itu. Berjalan kaki Nabi ke Thaif. Ketika beliau berdakwah ternyata ditolak, diusir, dibandemi, dibalangi watu sampai kaki beliau berdarah-darah. Nabi sedih meninggalkan kaumnya. Ke wong diajak mlebu swarga ora padha gelem. Diajak dadi wong sing mulya ora padha gelem. Diajak wong kang duwe kemuliaan donya lan akhirat nggih padha mboten urun. Ning malah Nabi di napa? Ditatuni, dilempari batu. Nabi terus berjalan meninggalkan Thaif sampai di sebuah tempat Qarnul Manazil, sebuah tempat yang namanya Qarnul Manazil. Nalika Rasul tasih sedih wonten swanten saking langit dari atas assalamualaikum, ternyata malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikancani malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril ngendika, "Hei Muhammad, iki malaikat penjaga gunung. Allah Subhanahu wa taala wis paring izin sliramu nek arep perintah malaikat iki kon junjung gunung ditibakake, nggih, dijatuhkan kepada orang-orang Quraisy, dijatuhkan kepada orang-orang Thaif, monggo sakersane panjenengan duh Nabi. Nek panjenengan ngersakaken kon junjung gunung, junjung gunung." Rasul dawuh napa den? Boten. Sabar. Rasul ora. Tidak. Niki kan luar biasa. Beda dengan orang biasa. Kata sekolah dengan sami mungkin-mungkin dipun selamatakan. Kadang kalau ada kesempatan bales, niku nggih bales sisan. Tidak seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam sabar. Akhirnya pun Islam dumugi negeri niki. Di antaranya adalah karena kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar. Kasih sayangnya luar biasa kepada umat ini. Senajan Rasul asing, senajan Rasul dimusuhi rikoriki, tetapi Rasul alaihi salatu wasallam terus berjuang, berjuang, berjuang. Tidak kenal lelah. Esok, bengi. Kabeh wekdal niku dipun ginakaken kangge napa dakwah. Termasuk para sahabat ingkang merasakan keterasingan sampai disiksa. Bilal bin Rabah disiksa. Dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Dipeksokan metu soko Islam, dipeksokan murtad. Mboten purun. Intine pun iki sekelumit kisah Islam itu datang dalam keadaan apa? Asing. Terus dakwahipun Nabi berkembang, berkembang sampai Rasul hijrah ke Madinah, terus sampai 23 tahun Rasul berdakwah, okay. Menjelang Rasul wafat, Islam menyebar ke seluruh penjuru. Manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayatnya, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Pun lebet isa. Ya. Baik, bisa dulu. Nggih. Sekedap malih nggih, sampai ayat ini. Sampai surat ini. Mbok kebablasan jenengan ora penak kan arep anu ngelingake ora nggih. Dereng nggih. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah kepada kalian dan kemenangan. Nggih. Nah, niki temenan niki nggih. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Islam, mboten siji loro, mboten afwajan, berbondong-bondong, kabilah-kabilah mlebu Islam, sak kabilah mlebu Islam kabeh, satu kabilah lagi masuk Islam. Subhanallah, luar biasa. Semua menyaksikan wis padha sadar bener pancen la ilaha illallah. Ora kanggo gawe ngibadahi Labta, ora kanggo gawe ngibadahi Uzza, ora kanggo gawe bergantung kepada selain Allah. Tawakal itu tentunya hanya kepada siapa? Allah. Akhiripun sami mlebet Islam. Makanya Nabi disuruh, diperintah oleh Allah untuk banyak bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan banyak minta ampun. Nggih. Niki ma'asyiral muslimin, ayat dari surah An-Nasr. Insyaallah taala ba'da salatul isya kita lajengaken malih bi idznillah azza wajal. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para rawuh kaum muslimin saha muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mendengar bersama sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan bada'al islamu ghariban, Islam itu berawal dari keterasingan. Dan kita sudah mendengar dan sudah menyaksikan bahwasanya memang demikianlah, Islam itu datang dalam keadaan asing. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tansah nganugrahaken kemudahan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabatipun, sehingga beliau wafat dalam keadaan Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah, dan dalam keadaan Islam ini sudah menyebar dan terus disebar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, sekarang tinggal bagian yang berikutnya dari hadis. Rasul ngendika wa sayaudu ghariban kama bada, lan Islam niku mangke akhiripun ugi asing. Di awalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Kama bada, sebagaimana awalnya dulu. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam menika mukjizat, kados ini samun kita sebataken kala wau, akan terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Islam kembali menjadi asing. Dipun sebataken wonten ing riwayat para sahabat tanglet. Qila ya Rasulullah, duh Rasulullah, manil ghuraba, tiang-tiang ingkang asing niku sinten? Sinten duh Rasulullah, tiang-tiang ingkang asing niku? Lajeng Rasul alaihi salatu wassalam ngendika, alladzina yasluhun idza fasadan nas. Wong-wong kang asing iku wong-wong kang tansah berusaha dadi wong kang soleh. Ana ing tengah-tengahe wong-wong kang padha rusak. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Tiang-tiang ingkang terus berusaha soleh, terus berusaha istiqomah nalikane menungso akeh sing podo rusak. Niki sabda Rasul alaihi salatu wassalam kelanjutan dari hadis tadi. Wonten ing riwayat ingkang sanes, tiang-tiang ingkang asing inggih menika alladzina yuslihun, tiang-tiang ingkang berusaha memperbaiki. Maaf sadanasu min sunnati, tiang-tiang ingkang berusaha memperbaiki nopo ingkang sampun dipun rusak. dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dados wonten tiang-tiang ingkang ngerusak ajaranipun sinten? Rasul. Ajaranipun Nabi. Ngerusak sunnahipun Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih, contone niku banyaknya aliran-aliran yang sesat. Niki kan ngerusak, nggih napa ten? Contonipun nabi palsu. Rasul alaihi salatu wassalam dereng dangu sedo, baru meninggal sudah muncul kelompok-kelompok sesat. Nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi. Ngakune umate nabi, ngakune Islam, ning uga ngaku aku yo nabi. Aku yo entuk wahyu. Dados wonten tiang-tiang ingkang rusak ajaranipun Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Sonto malih pemikiran-pemikiran khawarij. Tiang-tiang ingkang gampang bermudah-mudah anggenipun mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan penguasa, pemerintah. Mengkafirkan keumuman kaum muslimin. Gampangake babagan takfir, mengkafirkan. Niki ugi ngerusak ajaranipun sinten? Rasul. Ali bin Abi Thalib mau dikafirkan lho rumiyin niku. Sampai ada yang membunuh Ali. Ali niku dipun bunuh oleh orang muslim. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib niku naminipun Bagus Abdurrahman. Sae mboten niku. Sae Abdurrahman bin Muljam. Ananging akidahipun akidah ingkang sesat. Akidah ingkang mboten leres. Sehingga meyakini membunuh Ali bin Abi Thalib itu sebagai jihad fi sabilillah. Kula ambali malih wonten tiang-tiang ingkang berusaha ngerusak ajaranipun Nabi. Ngerusak akidah Islam, ngerusak ibadahipun kaum muslimin, ngerusak sunnahipun Rasul. Nah, nalika kathah kerusakan-kerusakan menika, wonten tiang-tiang ingkang terus memperbaiki. Ingkang rusak niku. Nah, tiang-tiang ingkang berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia, tiang-tiang ingkang berusaha untuk istiqomah, tiang-tiang ingkang berusaha untuk soleh, niki teng tengah-tengah menungso zaman akhir niku kados tiang ingkang asing. Asing dia. Masjid-masjid kosong, mangkat dewekan nang masjid subuh, asing no mboten? Asing mangkat dewek. Asing temen urip ki rasane wong siji tok. Ngeten nggih. Lah dia berusaha mengajak manusia, ayo Pak salat nang masjid. Urung sugih. Wonten ingkang jawabane kados niku. Niki kan angel niki. Nggih. Beneri ingkang rusak. Nggih. Alhamdulillah duwe kanca loro salat teng masjid jamaah berdua alhamdulillah. Wonten imame wonten apa? Makmume alhamdulillah. Tambah malih telu, tambah malih papat, tambah malih. Ini kan perjuangan. Keton banget asing. Di tengah-tengah kerusakan manusia. Di tengah-tengah orang merusak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wong ngaji Al-Quran, wong ngaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ku nggih, ketonipun asing. Kan jarang-jarang tiang ingkang buka Sahih Bukhari. Qala Rasul alaihi salatu wassalam. Asing. Tapi ini harus diperjuangkan. Alhamdulillah kita sedaya saged rawuh wonten ing masjid menika. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipun ridhoi dening Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Nggih niki berusaha untuk memperbaiki napa ingkang kirang. Berusaha memperbaiki napa ingkang dereng sempurna lan sak terusipun. Nggih. Mila nalika Rasul ditanya oleh para sahabat, "Man haula'il ghoroba?" Sinten tiang-tiang ingkang asing niku? Rasul ngendika, "Wong-wong kang asing iko iku alladzina yasluhun inda fasadin nas." Wong-wong kang berusaha soleh, istiqomah. Dan mereka itulah yang disebut di dalam firman Allah wonten ing surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Tiang-tiang ingkang berusaha istiqomah inilah yang dimaksud di dalam surat Fussilat. Innalladzina qalu, sak temene wong-wong kang ngucapake Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mlebu agama Islam. Banjur berusaha istiqomah, tsumma istaqamu. Niki kan abot istiqomah. Kula panjenengan sami ngraosaken abot. Ananging tiang-tiang ingkang istiqomah ini nggih, senajan abot, senajan asing, jangan bersedih hati. Nah niki ingkang penting, ingkang monggo kita enget wonten ing kesempatan dalu menika. Rasul menceritakan Islam awal kalinya napa asing. Akhirnya juga napa asing. Niku biasane wong sing asing kan pancen abot, sempit nggih. Karpe niku terkucil terus niku Pak. Karpe niku ora terkucil ngeten niku lho. Nggih. Tetapi ketika tidak terkucilnya ini kok menyelisihi agami, nggih ampun. Nggih. Niki dipun uji. Di tengah-tengah pekerjaan misalipun kabeh padha nyogok, nggih. Kabeh padha riswah, kabeh padha nipu, nggih. Dadi wong sing jujur di tengah-tengah tiang-tiang niki kan perjuangan abot. Lah, mila Rasul Ali Shallallahu Wasallam memberi kabar gembira supados tiang-tiang ingkang asing menika, tapi asing dalam kebenaran loh, nggih. Asing alal hak, dan memang demikian. Orang yang berada di atas kebenaran mesti asing. Nggih. Contohnya kalau wau nika ingkang kita sebat salat jamaah teng masjid, ngeten nggih, sinau agami, berusaha untuk mencari ingkang halal. Nah niki sedaya niki kraos abot. Ananging ma'asyiral muslimin, tiang ingkang asing menika pikantuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun. Lah niki sing marakake kula panjenengan sami dados sabar insyaallah taala. Napa ngendikanipun Rasul alaihi salatu wassalam? Rasul ngendika, "Fatuba lil ghuraba." Maka bagi orang-orang yang gharib, yang asing di atas kebenaran itu, yang asing di atas akidah yang lurus itu, asing di atas istiqomah beribadah kepada Allah itu, mereka akan mendapatkan tuba. Tuba lil ghuraba. Qala al ulama, para ulama ngendika, tuba maknanipun as-sa'adatu wal jannatu. As-sa'adah inggih menika kebahagiaan, al-jannah inggih menika napa? Jannah, swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti. Para sahabat tiang-tiang ingkang asing dados tiang ingkang sengsara napa dados tiang ingkang mulia? Mulia. Donya akhirat. Di dunia Allah muliakan. Romawi Persia mawon tumbang. Orang tidak pernah menyangka Romawi bakal tumbang, Persia bakal tumbang, tidak mungkin. Juga tidak pernah terbayang 2/3 dunia semuanya adalah kaum muslimin, rumiyin. Mencapai timur dan barat kaum muslimin, teng pundi-pundi kaum muslimin, teng pundi-pundi wong kang ngucapake la ilaha illallah. Teng pundi-pundi wong podo sholat, madhep Ka'bah kabeh. 2/3 dunia. Para sahabat mulia teng donya dipun mulyakaken, teng akhirat jannah. Mila wonten ing Al-Qur'an, sahabat sampun dipun jamin sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah wis ridha karo para sahabat kabeh. Artosipun sahabat dijamin, dijanjikan apa? Jannah, swarga. Sebab Allah sampun apa? Ridha. Iya. Bahkan sebagian sahabat disebut namanya langsung, Abu Bakar fil jannah, Umar swarga, Utsman swarga, Ali swarga, Talha swarga, Zubair bin Awam swarga, Bilal termasuk dijamin swarga, Ammar bin Yasir sing sami dipun siksa wau nika. Padahal Bilal kan budak, budak ireng Habasyah. Tetapi suaranya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menggema ke seluruh penjuru. Ditunjuk menjadi napa? Muadzin. Budak lho. Nek mboten mlebet Islam mboten dimulyakaken. Nek mboten dadi wong sing asing mboten dipun mulyakaken, tapi sabar di tengah keterasingan ketika itu. Disiksa kon murtad ora gelem murtad. Ditindih watu sing gedhe teng tengah panas tetep ahadun ahad, la ilaha illallah. Dipun muliakan, akhiripun dipun muliakan. Ini sudah berlalu. Begitu juga orang-orang yang di akhir zaman. Nah niki, kula panjangan sami, naliko pikanto ujian, nggih, keterasingan. Di atas al-haq, sabar. Sebab Allah sampun paring janji, tuba lil uroba. Kebahagiaan dan jannah bagi orang-orang yang asing di atas al-haq. Niki teng donya dipun paringi kemudahan, diberi kelapangan, diberi jalan keluar, lan wonten ing akhirat mangke kados dipun sebat wonten ing surat Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat kematian itu akan turun malaikat yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis, saderengipun tiang mukmin niku seto, sebelum orang yang beriman itu mati, sebelum datang malaikat pencabut nyawa, akan datang malaikat-malaikat yang sangat banyak, wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka matahari, saking putih pun. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, betonopo, beto kain kafan saking swarga. Wahanutun minal jannah, lan beto wangi-wangian saking napa swarga. Napa tugasipun memberikan kabar gembira. Wong sing arep mati niku sedih, kelingan anak bojone, kelingan gaweane, juga rasa takut masa depan, apa yang akan saya hadapi nanti di alam barzakh, apa yang akan terjadi dengan dosa-dosa saya. Keweden, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nah, tugas malaikat menika nalika turun memberikan kabar gembira, Allah takhafu wala tahzanu, kowe ojo wedi, jangan takut, wala tahzanu dan jangan bersedih hati, wa abshiru dan bergembiralah dengan jannah swargane Allah sing wis dijanjekake. Niki tiang-tiang ingkang ghuraba, tiang-tiang ingkang asing, ketika menjelang kematiannya didatangi malaikat niku sejauh mata memandang, putih wajah mereka, membawa kain kafan dari jannah, sehingga dalam keadaan rindu berjumpa dengan Allah. Baru setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, nyabut nyawanipun tiang ingkang beriman, lajeng dipun lebetaken wonten ing kain kafan swarga niku, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sabda ingkang agung, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mulia, yang terkandung di dalamnya nasihat, yang terkandung di dalamnya hiburan, yang terkandung di dalamnya motivasi untuk kita sabar. Sabar di tengah keterasingan, sabar di tengah upaya untuk istiqomah. Niki sedaya butuh bantuan, dan di antara bantuan itu adalah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang yakin janjinipun Rasul, bakal semangat, bakal mboten nglukro, bakal terus berusaha, bakal terus berdoa kepada Allah sembari menanti pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menika bilih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekedhik ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan dalu menika, sabda Rasul alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Muslim, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali lagi dalam keadaan asing, namun ingat kabar gembira bagi orang-orang yang asing, bagi mereka tuba, tuba inggih menika as-sa'adah, kebahagiaan, wal jannah, lan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika ma'asyiral muslimin berfaedah lan bermanfaat, lan kula nyuwun gunging pangapunten mbok bilih wonten kalimat-kalimat ingkang mboten pas, mboten matrep, lan mboten sesuai wonten ing manah panjenengan. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun pangapura dening Allah Subhanahu wa taala, diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.